Konsultasi Syariah. Mengapa setelah sholat kita istighfar? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah Ta'ala menciptakan kita untuk tujuan agar kita beribadah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ada banyak bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita sangat yakin, ketika kita melaksanakan sekian banyak ibadah itu, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Inilah yang menjadi alasan terbesar mengapa kita memohon ampun kepada Allah seusai ibadah. Minta ampun karena kita menyadari, ibadah yang kita lakukan barangkali tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Menyadari adanya banyak kekurangan dari ibadah yang kita lakukan. Karena itulah, terdapat banyak perintah baik dalam Al-Quran maupun hadis agar kita mengakhiri amal kita dengan istighfar. Di antaranya, pertama, seusai sholat tahajud, agar diakhiri dengan istighfar di waktu sahur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka yang rajin istighfar di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran, ayat 17. Allah juga berfirman di akhir surat Al-Muzammil yang membahas masalah tahajud, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Di akhir ayat, Allah mengatakan, yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil, ayat 20. Kedua, seusai haji. Allah perintahkan agar di penghujung pelaksanaan haji, kaum muslimin banyak beristighfar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 dan 199. Ketiga, selesai tugas kenabian. Sebagian ulama tafsir menyebutkan, surat terakhir yang Allah turunkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah surat An-Nasr. Di dalam surat ini, Allah perintahkan agar nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertasbih, memuji Allah, dan banyak beristighfar. Artinya, turunnya surat An-Nasr merupakan tanda akhir tugas kenabian beliau, dan Allah perintahkan agar beliau banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima surat ini, ketika rukuk dan sujud, beliau membaca doa, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa istighfar setelah sholat? Dari penjelasan di atas, kita bisa memahami mengapa kita harus beristighfar setelah sholat. Bukankah sholat itu ibadah? Mengapa kita istighfar seusai ibadah? Karena kita sangat yakin dalam ibadah sholat yang kita lakukan sangat rentan dengan kekurangan. Kita mohon ampun atas semua kekurangan yang kita lakukan ketika sholat. Hadirkan perasaan semacam ini ketika Anda membaca istighfar setelah sholat, agar ucapan istighfar kita lebih berarti. Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat, beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian membaca, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kaitan bacaan istighfar setelah sholat. Jawaban beliau, keterkaitannya sangat jelas, bahwa manusia ketika sholat tidak akan lepas dari kekurangan. ketika sholat muncul was-was, gangguan-gangguan, atau rukuk sujudnya tidak sempurna, atau ketika berdiri atau duduk, dalam sholat tidak lepas dari kekurangan, sehingga layak untuk langsung membaca istighfar setelah salam, agar Allah menghapus kesalahan yang kita lakukan ketika sholat dengan bacaan istighfar kita. Demikian, Allahu A'lam.